biasa ngariung pulung bongkok karonyo. Harus mengingat. Ia mah khusus ke kakaum damu sadaya. Dari kampung, dari kota, dari pasar, dari lembur, kakaum damu. Nungguin radio nama masing-masing. Ada mungkin di jalan beli motor kena kaset di toko-toko gitu. Urang kadipaten sa kadipaten, urang Majalengka sa Majalengka, urang Jakarta umum sa Jakarta. Kuningan sa Bandung, Kuningan sadayana Garut, Cianjur, Bogor dan sebagai-sebagai. Sukabumi, Serang, Anyer, nyaman di Lampung. Pangharirinkeun kudunungan mah. Nah, da brai atuh poyan brai kasusah teh naremongan. Si horeng seni teh penting geuning Mang Memet. Kayak kitu kumaha? Sumun Mang teh keur dipupruk ku kabingung. Keur dipapalar ku kasusah apan ieu teh Mang teh tas kapepatenan mitoha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patos nami teh. Kamari kecelakaan pupuge anu teu disengaja teh. Kunaon panyabat teh jadi beuteung, jangar, muriang menter dan sebagainya kumaha teh? Bujang-bujang da teu gaduh teu udur heula teu gaduh panyakit Mang Memet. Kecelakaan. Kunaon? Nya eta katingang cereme. Oh, katingang cereme oge Jang Dodo Mang Memet lain cereme sasiki. Sabaraha? 3 karung. Alhamdulillah Mang Memet. Tah ieu mauna teh apan abdi teh. Ieu teh ti Bapak Nun di Subang di bare Batu Ali abdi. Di Baruda. Alhamdulillah saprak boga batu ali ieu. Eta teh. Angin Allah anu ngabokeun jalaranana sababeana ieu tina batu ali. Ieu teh mukusti atawa migusti? Naudzubillahi min dzalik teh. Ari Allah mah mung hiji. Lain migusti kana ieu batu ali, tapi dipugusti. Manuatna naon ta? Ta ieu khasiatna. Lamun urang loba duit initan ka mana-mana make batu ali ieu syariat mah moal susah jajan. Atuh kamari oge pertulungan. Ai abdi teh bade ka Ang Ian. Ieu teh. Ka studio ka Jalan Jakarta. Kanan aing ngupikeun cep Ian teh nya nu bodegan teh. Nya kasep geuningan siga ieu teh Roma Irama. Lain hirung budak kaluasan. Hay kitu. Hay sugan teh pan. Setana kan akur, set iante kasu banget tetepan. Mohon kemengemen, inung budak pasti datas di warung. Cete, memana gitu, ayah tahu, mana cek inung budak datas. Itu di dapur, nang ayah borang pantau buka, ayah kocak kita dengek. Kenapa te? Ayah sugante cina iyo, nang teh saku inyuk murak si horeng jangot. Setian, aduh, alhamdulillah etat. Nawiskeun seorang jantan. Nah, eta. Tanda jantan adalah berkumis dan bercabang. Oh. Eta. Ieu terus kana batu ali mau napa ieu Mang Memeh? Ieu manawi percanten ku Ceptoni tos ditawis 8 juta. Weh. Oh, no. Oh, dauh nu meulina dek dibikeun teh de. Rek ngamun. Ta ieu ngan abdi teh kieu emut. Da kaseneng cepian mah opak. Ngan opak mah teh anu rang opak Sumedang teh. Aduh. Cing teh atur lumayan dah. Nu saya mah seur di kota bangsa roti nanaon teh nya? Bener. Nah, da eta menuju Padang ngagugulung we di Jalan Jakarta di perapatan make naon teh? Ieu kacilakaan. Sah, tapi ya. Nini katubruk ku mobil. Astagfirullahaladzim. Nuju ngap 5 menit deui ka maot Pang Memeh. Eta teh. Ras abdi emut kana batu ali ieu. Wasiat teh. Diungkulkeun alhamdulillah eta teh. Hirup teras modar. Hey. Pang Memeh. Kumaha tuh? Cik, abdi teh da umur teh geus ngora karikolotna lain ngadewa-dewa ka Mang Memeh. Abdi teh gaduh kaset bubudut bubututan eta oge meunang pameresen di tukang kredit kitu nya. Nya biasa da ari hirup leutik mah nyoba teh jeung tukang kredit kitu nya. Nya hayang nurutan cara Mang Memeh atuh boga naon TV boh naon kuklas kuklas naon kulkas kulkas pikeyo enon video nya sok sebutan ngerakeun ge lain pamer urang teh ngan eta abdi hayang nurutan ta sugan we atuh urang teh tolabul ilmi mah tidak mengenal usia teu mengenal umur. Ilmu tungtut dunya siar nu goreng perlu disinglar gera lakonan perlu kitu geuningan ceuk nu ngarti naroskeun ye ka Bapa Al-Mukarom, ka Bapa Ndun Saepudin, gitu nya. Cana cek anyana teh Mang Baso. Gera eling pertobat lir ibarat urang deuk paé isu. Milari harta kakayaan lir ibarat urang deuk hirup 1000 tahun. Iya bener. Da geuningan cek barudak ayeuna mah bobogohan cenah much money good boy, no money good bye. Hartina. Anu hartina kalau banyak uang pemuda baik tidak ada uang selamat jalan. Mang Memeh, iya nya. Cik panghaleangkeun lah sok wararaas aing ngadangukeun kesetan Cep Dodo genang naku Ujang Suryana yeuh digoongan ku saha ieu teh Jang Dadan. Oh Jang Dadan. Mohon kapungkur mah kana tinju ieu teh. Kelas berat. Dipun adi ieu teh teh. Dikecerekan aku Jang Ade. Oh ieu teh Jang Ade. Sukarlan. Ade mono hutu. Ieu mah ade mono hutu. Moe hutu gitu nya. Tah ieu Mang Memeh. Sok waas Mang jaman keur ngora. Nostalgia. Sweet memory kenangan manis. Ingat kita teh keur bobogohan jeung nginum tere. Kawalat. Cik ieu mah ngintunan. Urang teh kan masih kena jumeneng urang sanes mengkutus ngadewa-dewa ka Ceptoni, ka Ang Ian nyangakeun lagu nama ku Mamang Memeh anu pelem kana ceuli teh Mang Memeh lah Aik kerasep abdi baur diri bakula ngintunan kapun bapak almarhum kapun diang almarhum sadayana ieu mah sepu-sepu titit ngajimatan duh anaki saur bapak ye lamun di mana bapak geus tilar tialam dunya lamun anjeun masih kene bisa ngawi bapak kiriman cenah kitu hiji kuduna cenah kitu amin tepungkeun ka Allah Subhanahu wa taala pamulikeun jajakeun cenah doa bapak doa maneh keur ka bapak amin ngan bapak tam elingkeun hiji lagu nyata puluk-puluk hmm. Oh janten eneh teh Mang Memet teh bade laguna teh nyanak tina laras puluk-puluk belas gitu kulu-kulu bem tak kulu-kulu dem eh bem mun ya naik kulu-kulu gancang naik kulu-kulu gancang mana satu acana mang baso ngaco lalaguan bener patukeun amin urang teh perlu kasamut sunat kalampah kayaknya mang Memet ya. Mangga sok ya doa keset kalaunan klasik ya nu ngawihna nyimas Memet nu ngacapi mang Memet nu ngalok mang Memet ayah tadi borong ya. Gening kamu protes janji saya koyang hiji amemi. Duh, maksud koyang bela pati. Tapi bukti tilu time. Nya di dahar dua kali teh nada teh regrog-regrog. Alhamdulillah Mang Memet cep dodok. Kumaha kitu? Jang Suryana ayeuna teh Mang teh nuju panen. Ayeuna teh. Muhun. Aduh. Beas mah alhamdulillah tara meulingan we sahilana oge. Sahilana teh kumanya? Muhun. Ari aco. Di lembur pare enak keur kumaha? Nya pare mah ayeuna teh keur narangtung we saware kitu. Maksudnya lain nangtung, maksudnya keur usum kumaha pare teh? Tah. Nyari pare mah geuning sok salah sangka cenah kumaha pare keur naraon, keur koneng, keur keureuneuh, manya teh teu nyaho kawina. Pare mah nya keur jelema lain keur koneng. Kumaha kitu mah acak? Pare teh keur usum kumaha? Nyaina teh parantos rengse tina panen. Samalihanan beas di seluruh Jawa Barat khususna umumna di Indonesia, pangmirah-mirahna mah di Emang. Ieu harga ulah sok naon ngalanggar undang-undang di pemerintah. Geus dijatahkeun ku sakil teh sakil bae ulah sok murah ulah sok. Ih, kan tenan eta oge melalui atau buud ka udeng tah di abdi mah ayeuna teh mung 150 sanaon nya 150 liter gitu. Kira kaco ngobrol-ngobrol ye mohon aco mah apa ai kitu kana geus hate kuring ai kitu aduh teu deui lah lain Mang Memet blak-blakan ulah asa jeung jiga atau abdi teh peperiheun bodo cokolot mah ulah bodo ka totoloyoh kudu bodo alewo kudu naik tatanya ulah nenyo umur jeung rupa tapi nu penting adalah pangarti lantaran geuning cokolot emut teh ari duang mah lain tina bincurang tapi bijina ti pada urang contoh beas beureum pagesrek jeung baturna jadi bodas tina urang bener kecap teu salah mohon. Eta teh kecap siloka. Ai siloka. Silok teh poek, ka teh singkatan kana dibuka. Anu poek urang buka. Oh, jadi siloka teh silok teh poek. Barang poek tinu poek kudu dibuka. Tah keke Mang Memet. Nah, ari Sunda teh disusun sagala adat. Matak abdi mah dicarekan ku inung budak tah ku wabalak si EM kaduhung teng dikawin sinen kurang ajar teh. Nyarekan teh cenah si tolol dipikir-pikir heueuh da aing teh dipanto teh sok nolol disebut gelo kajeun naon tadina mah nyeri hate aing ku pamajikan ku rubiah disebut gelo aing dipikir-pikir memang bener aing teh gelo aing noge teh tina panto sok asup ka jero lain kitu sok kacapa eh Mang Memet awewe kajen gelis mamahna Asep kajen bahenol lah awewe makabeh oge tukang fitnah cek abdi mah heh fitnah teh sing perasaan awewe lain nyinggung perasaan nu gelis nu kureng patut kabeh awewe tukang fitnah nah geuni teu aing geus ngajepit apa ngon lain kitu aco ieu Mang Memet Suri era nyeuh lain seuri bibir papisah dodog geus nyaho naon ih aya berita naon berita teh ngeun nyos nyaho acan acan ih berita naon apan aya di mana di radio eta teh sok atuh kieu aco kumaha aco moal nyaho kana hate kuring hate kuring teh kur katarik birahi tentang asmara cinta iya Astra Jinga atau nah kawas Asep Taruna dipikir-pikir iya punten lain mengkutus lain ngadewa-dewa contoh ayeuna pangarti mah tadi kolot tadi budak Mang Memet gerak ayeuna Asep Sunanda putra-putra nanti Abah Sunaria kesepuhan ayeuna Asep Taruna apan percis Benyamin S banget kampung rejeki-rejeki kota apa nabdi menisaki herang men serang pitakung patah dewasa Allah kesibankan sama kluhna amin kecapkil milih tepak kiri-kiri bagja tepak ala-ala jodoh pati bagja silaka amin Allah nu maha kawasa aja wajalah sak. Ya. pisan cuk. Kunaon? Kunaon aja? Kunaon teh? Kunaon pamajikan kunaon? Hari pamajikan teh dijungjungkeun buruk deui, buruk deui. Astaga, kunaon atuh acak? Lumpuh. Lain lumpuh da karung. Mang Memet. Ari kitu Mang Memet teh. Nah, make jeung katarik. Birahi kapentang asrama kumaha asmara nya mangi awewe tilu awewe teh eta lain awewe teh hirup lobatkeun hirup edan nya awewe modal mah nyaturna nya hirup awewe mah nya ngamakan ai kabeukina kejo met bisa ngiceuh bisa ngiceuh bisa sabeulah sabeulah yo anu hiji penek leutik na ponok kan Cik Omas teh. Oh Cik Omas. Nya si Sarna. Nang sana? Oh si Sarna awewe mah disasar sok mangih nungeuna. Kitu susu. Jangkung. Jangkung. Gede. Gede. Pas gantar. Leutik gede. Awet katilu penek gede jiga karung meunang ompong. Dipikir nu kitu teh butuh kawe. Butuh. Nu leutik irit bajuna saeutik parabna. Butuhna aya nu jangkung gede lamun lajona urang beurit tadi pungu kenteng rusak aya nu penek gede eueuh deui mun awak pegel urang mencetan aya kabeh tamanya ayeuna kieu abdi teh dek naroskeun ka Mang Memed sateacan ieu lagu kitu antos kecep pian ieu nya sabar kitu nanana aya Mang Memed anu tilu teh ieu kapilih teu si bodo belegu beuk kanyaho ya moal pati-pati kuring cinta lamun teu bogo kuring mah bodo kawe nganti lupa ji gelis dua bodas tilu seungit salah naon ai milik ti pamajikaneun ieu Mang Memed dia di mana lamun milih ti pamajikaneun ceuk kuring aya saratna hiji di tempat pesta salah dua di pangalajoan salah tilu lamun urang keur naon amuman ka opat di jalan lepat aya cek dodo di mana di film komo di mana atuh ieu aya milih awewe cek abdi nu bodo lantaran ayeuna mah loba lolobana di kota gede anu geus cupar imana ieu sebagian naudzubillah min dalik tapi lamun dikekang berdasarkan pendidikan agama jeung dari agama tah ieu teh lolobana ya di kota gede ngaku gadis bukan perawan oh ngaku gadis bukan perawan teh tanyakeun ka Cep Tony ka Cep Ian di mana dijejek remna teh geus blom eta teh naon syaratna pamaji teh tah lamun hayang ulah kabobodo neangan awewe mah ulah jauh-jauh di mana datang we ka alun-alun di WC umum. Kumaha? Rek kada naon ka dinya? Nya dengekeun dina kiihna Mang Memed. Nah kitu kumaha? Kapan kiih parawan? Kiih rana. Dua. Kiih nini-nini. Eda. Kela. Sakeun. Atuh mohon. Ih, beda. Urang pasar dengekeun kabeh. Nyakeun bae da ieu mah. Ai kiih parawan kumaha? Kritik untuk membangun iya. Disangka porno, ainu porno mah bangsa video anu sok disertai bubunian eta nu ngaruksak matak bejadkeun akhlak generasi penerus itu, ya mah lain porno lain joran cici kumah iya, aiki parawan mah kawas kapal supersonik kawas kapal aja kumah ta? Aiki parawan airana? Airana mah tong teriting aja si EM aiki tanda mah kawasnya soek baru buta kumata tapi ihrana nini-nini mah kawas hidup droi kumata jadi mah kabobodo yang deui ai milik jodoh mah Mang Memed abdi deuk nanya hayang kanu nurut hayang kanu tara loba omong itu hayang tara kanu init-initan tapi leh ku Mang Memed dimana dawuk-dawuk lu kanyaho setiap rumah tangga teh tak eta nu dipilih teh kahiji hayang kanu cicing di imah kuring nya hayang kanu cicing di imah mah nya kanu gempor ini tang ai kanu teloba omong hah teloba omong nya kanu pireuh merenah rekaman mana oke ieu teh hayang kanu ieu anu abis Amis Budi. Kanu Amis Budi mah kanu suwi. Dapat kerja tangangin. Nada nak ulah lidat lo. Bisa amak bari sering. Ah, eta mah humor ulah dianggap ieu nya mah. Tong perawasan gitu. Kan eh kana. Mo ieu rek.